seperti dia. Yang baik hatinya, yang lucu tingkahnya, senyum yang tulus dia tunjukkan. Kawan, oh kawan, hidup karunia untukku. Engkau tunjukkan aku bahwa Allah sayang kita. Tak bosan engkau sampaikan, semua baik saja. Hey, indahnya bersama. Yeah.